Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات حديث أبي هريرة yang dibawakan oleh مؤلف ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka kalau hadis itu sahih, maka kita yakin bahwasanya itu adalah ucapan benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan. Demikian yang diamalkan oleh para ulama kita. Berbeda kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, atau bahkan hadis yang palsu, maka kita yakin bahasanya itu adalah bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ucapannya dengan kalimat ijtanibu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan kalimat utruku, tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Tidak. Nabi juga tidak mendatangkan di sana dengan kalimat la taf'alu as-sab'al mubiqat. Jangan kalian melakukan tujuh perkara yang membinasakan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan lafaz ijtinab. Dengan kalimatnya ijtanibu, jauhilah. Pemilihan kata yang sangat tepat. Karena ijtanibu itu berbeda dengan utruku. Ijtanibu juga berbeda dengan la taf'alu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih lafaz ijtinab. Ijtanibu. Yang menunjukkan di sana engkau di janib. Engkau berada di satu sisi. Dan 7 perkara yang membinasakan itu berada di sisi yang lain. Dengan lafaz ijtanibu yang di situ mengandung huruf jim, nun, wal ba. Berarti engkau menjadikan dirimu itu ada pada satu sisi. Dan 7 perkara yang membinasakan itu ada pada sisi yang lainnya. Kalau seandainya engkau di sisi ini, maka 7 perkara yang membinasakan tersebut di sisi yang sana. Sehingga dari makna ini, kalimat ijtanibu di situ mengandung makna al-bu'du. Memberikan konsekuensi makna menjauh. Berjauhan antara dirimu dengan 7 perkara yang membinasakan. Tentu saja yang seperti ini adalah ablag. Lebih tandas. Lebih mengena. Daripada hanya sekedar engkau mengatakan la taf'alu, jangan kamu melakukan. Atau sekedar mengatakan utruku, tinggalkan. Karena kalimat tinggalkan atau kalimat tidak melakukan bisa jadi antum meninggalkan atau tidak melakukan, akan tapi antum dekat dengan perkara tersebut. Akan tapi berbeda di sana ketika menggunakan lafaz ijtanibu, menjauh. Maka di sana mengandung 2 makna sekaligus. Yang pertama adalah at-tark, meninggalkannya. Menjauh berarti konsekuensinya adalah meninggalkan. Dan yang kedua berarti tidak mendekatinya. Dan meninggalkan al-asbab, al-musilah. Jalan-jalan atau sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepadanya. Sehingga dengan kalimat ijtanibu ini, dia meninggalkan perkara tersebut. Dan dia juga menutup pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada perkara tersebut. Sehingga tidak hanya meninggalkan, akan tapi juga menjauhi. Dan ini yang diinginkan dalam hadis tersebut. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita semua bagaimana keadaan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansahun nas. Orang yang paling banyak memberikan nasihat. Orang yang paling gemar untuk memberikan nasihat. Dan orang yang paling semangat di dalam memberikan nasihat. Bukan hanya sekedar di sana dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi juga dilarang untuk mendekati perkara tersebut dan menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada 7 perkara yang membinasakan ini yang akan disebutkan. Maka ini menunjukkan kasih sayang beliau, tingginya perhatian beliau terhadap umatnya. Sehingga demikian pula, kita yang berusaha untuk mengikuti dan meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya meninggalkan perkara yang membinasakan tersebut, di antaranya la asyirku billah, tapi juga meninggalkan sebab-sebab yang bisa menghantarkan, menjatuhkan diri kita kepada perkara tersebut, 7 perkara yang membinasakan tadi. Nah, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang tinggi terhadap umatnya, sehingga selain beliau melarang sesuatu, beliau juga melarang untuk mendekati sesuatu tersebut dan menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan, menjatuhkan umatnya kepada perkara yang diharamkan tadi. Maka begitu pula kita terhadap anak-anak kita. Kita memberikan bimbingan terhadap mereka, pendidikan. Bahkan terkadang memberikan larangan, karena memang perkara tersebut membahayakan. Sehingga kita melarang anak kita untuk melakukan sesuatu. Tapi selain melarang untuk melakukan sesuatu, karena perkara tersebut memang dilarang, juga melarang jalan-jalan yang bisa menghantarkan anak kita tersebut terjatuh. Menutup pintu-pintunya supaya anak kita tidak terjerembab. Nah, sehingga selain melarang perkara yang membahayakan, juga melarang di sana jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepadanya. Ini menunjukkan tingginya perhatian kita terhadap anak-anak kita. Selain melarang dari perkara yang membahayakan, juga dilarang jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kejelekan tersebut atau perkara yang membahayakan tersebut. Karena asyaitan lahu khutwat. Syaitan itu memiliki khutwat. Sebagaimana yang Allah ingatkan, bukan hanya pada satu tempat. Allah memperingatkan di dalam kitabnya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Itu bukan hanya pada satu tempat. Kalau antum cari, itu di beberapa tempat. Bahasanya syaitan itu memiliki khutuwat. Tidak langsung. Syaitan itu di dalam menyesatkan anak-anak kita, memalingkan anak-anak kita dari jalan yang kita inginkan. Tidak langsung menyuruh mereka untuk engkau nak langsung. Nah, pergi ke tempat fulan, berzina. Ke tempat fulan, minum khamer. Tidak langsung, akan tapi di sana khutuwat. Memiliki langkah-langkah, jerat-jerat. Dan bersabar di setiap jeratnya, kena satu jerat. Sabari lagi sampai kena jerat yang berikutnya. Nah, awalnya futur, lemah semangatnya. Nah, mulai lemah semangat, jerat pertama, jerat yang kedua, pergaulannya. Teman-teman yang diajak dia bergaul, masuk jerat yang berikutnya, jerat yang kedua. Jerat yang ketiga, tadinya teman-teman yang di sini, kemudian teman-teman yang di luar. orang-orang yang di luar jadikan temannya. Nah, ada khutuat, langkah-langkah, jerat-jeratnya, dan setiap jeratnya syaitan bersabar di dalamnya. Nah, jangan antum sangka mereka orang-orang yang antum hina, orang-orang yang antum kadang cela, karena perbuatannya di jalanan. Lihat orang di jalanan dengan berbagai macam tato yang menempel di tubuhnya. Perkara yang kadang menyedihkan. Nah, jangan antum kira itu sekonyong-konyong orang tersebut adalah seperti itu. Bisa jadi dulunya mungkin santri, bisa jadi dulunya dia adalah orang yang baik, anak yang baik. Khutuat, langkah-langkah, jerat-jerat sehingga harus menyadarinya. Nah, jangan kemudian plong dah, jerat pertama, jerat kedua ya sudah enggak apa-apa. Terus kelonggaran demi kelonggaran, kelonggaran demi kelonggaran, longgar. Sampai-sampai sudah boleh semuanya. Akhirnya boleh semuanya. Nah, bukan berarti kemudian bersikap keras terhadap anak. Bukan berarti kemudian melakukan kekerasan terhadap anak ketika dia melakukan kesalahan. Kalau anak salah, udah tak sikat aja dia di tempat. Lah, bukan seperti itu. Bimbingan, arahan, terbiah. Nah, mengarahkannya, membimbing dengan nasihat-nasihat yang baik dari seorang ayah. Nah, terkhusus usia-usia MTQS ini usia-usia yang luar biasa, usia-usia yang mereka itu diibaratkan sedang mencari jati diri. Siapa diriku sebenarnya? Nah, untuk apa sebenarnya aku ini hidup? Nah, butuh bimbingan, butuh arahan setiap langkahnya. Nah, setiap sikap yang ingin diambilnya butuh bimbingan dan arahan. Dan ini orang tua mengarahkan dengan penuh kehangatan, penuh kasih sayang. Nah, dan tutup pintu-pintunya. Nah, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kejelekan ditutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya, ijtanibus sab'al mubiqat. As-sab' di sini tanpa ta' marbutah. Karena ma'dudnya adalah mudzak mu'annas. Takdirnya di sini ma'dudnya adalah al-ma'asi as-sab'. Kemaksiatan-kemaksiatan yang tujuh. Al-ma'asi jamak dari maksiyah, yang itu adalah mu'annas. Karena ma'dudnya mu'annas, sehingga di situ adatnya dimudzakarkan. As-saba. Tujuh perkara yang membinasakan. Padahal di sana banyak perkara yang membinasakan, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tujuh ini karena tujuh ini adalah adzamuha. Tujuh inilah yang paling besarnya, yang paling mengerikannya dan paling membahayakan. Sehingga dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan ijtanibuz sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh kemaksiatan, tujuh dosa besar yang akan membinasakan, yaitu liku fa'ilaha, membinasakan pelakunya, fid dunya wal akhirah. Tujuh 7 perkara tersebut yang akan membinasakan pelakunya fid dunya wal akhirah. Akan membinasakan pelakunya di dunia ataupun di akhirat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan bentuk mubham pertama kali. Tidak langsung disebutkan asyirku billah, as-sihru, ini adalah perkara-perkara yang membinasakan, enggak. Tapi di awal kalimatnya didatangkan di sana kalimat yang mubham, kalimat yang samar. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Yang fungsinya dibuat samar, dibuat mubham. Adalah untuk membangkitkan rasa keingintahuan sehingga orang yang mendengarkannya itu akan merasa ingin tahu. Sehingga ketika sudah muncul rasa keingintahuan dalam hatinya, baru kemudian disebutkan poinnya. Ini. Nah, sehingga perkara tersebut akan benar-benar melekat di dalam hati orang yang mendengarkannya. Subhanallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pendidik yang luar biasa perhatian dalam permasalahan ini, seorang penasehat yang luar biasa. Memberikan nasihat bukan hanya sekedar nasihat antum depan anak antum, anak antum dengerin atau enggak, ngalamun atau enggak perhatian. Nah, apakah anak antum yang di depanmu itu perhatian dengan ucapanmu, mendengar ucapanmu? Antum enggak peduli, yang penting kalimat-kalimat terus. Nabi enggak. Bagaimana supaya bangkit keingintahuan orang yang diajak bicara ini, bangkit keingintahuannya? Nah, pakai uslub, metode, dibuat mubham dulu, samar dulu. Nah, akhirnya apa ini? Nah, beda kalau seandainya langsung. Kesyirikan kepada Allah, sihir, dan sebenarnya adalah termasuk perkara yang binasakan. Mungkin yang mendengarkan dah, tapi dibuat samar dulu. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Apa lagi? Nah, memberikan supaya orang yang mendengarkan, orang yang dinasihati itu yatanabbah, perhatian dengan apa yang akan diucapkan, perhatian dengan apa yang akan dinasehatkan kepadanya. Nah, kadang ada perlu uslub-uslub yang seperti ini. Nabi SAW kadang melakukan yang demikian, kadang dengan bahasa-bahasa yang samar pertama kali. Terkadang dengan sentuhan. Entah di pundaknya, entah di kepalanya. Akhirnya perhatian, apa ini? Luar biasa. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yakni membinasakan pelakunya fid dunya wal akhirah, akan membinasakan pelakunya di dunia dan juga di akhiratnya. Dibuat samar. 6. Maka para sahabat pun memang yang asalnya memiliki semangat yang tinggi terhadap ilmu. Memang pada asalnya mereka para sahabat memiliki perhatian yang tinggi terhadap perkara agamanya. Sehingga begitu disebutkan kayak gitu pun semakin bertambah perhatiannya. Wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu 7 perkara yang membinasakan tersebut wahai Rasulullah? Ingin tahu suatu perkara yang itu sebenarnya jelek. Maka ini memberikan faedah kepada kita. Bukan hanya di sana sekedar ma'rifatul khair. Akan tapi juga dibutuhkan di sana ma'rifatus syarr. Bukan hanya mengenal kebaikan. Diperlukan juga di sana untuk sempurna pengetahuannya terhadap kebaikan. Dibutuhkan untuk mengenal yang namanya kejelekan. Nah, dua perkara yang saling melengkapi. Nah, selain mengenal kebaikan, mengenal tauhid, mengenal sunnah, juga di sana mengetahui kebalikannya. Mengenal kejelekan, mengenal kesyirikan, mengenal bid'ah. Nah, sehingga sangat berbeda sekali dengan sebagian manusia di zaman kita ini. Nah, sudah antum sebutkan tauhid. Jangan peringatkan manusia tentang kesyirikan. Jangan sirik-sirik. Peringat, ajari tauhid. Nah, jangan singgung masalah kesyirikan. Ajari sunnah. Jangan singgung masalah bid'ah. Nanti lari semua mad'unya. Ajari sunnah. Sunnah. Ya, bid'ah jangan singgung. Nanti lari semua mad'unya. Loh. Nah. Supaya seseorang itu paham terhadap sunnah dengan ma'rifatan tammah. Maka dia harus mengetahui kebalikannya. Mengetahui tentang bid'ah. Nah. Supaya seseorang itu mengetahui tentang tauhid dengan pengetahuan yang sempurna, maka dia juga hendaknya mengetahui kebalikannya, yakni kesyirikan. Nah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk berhati-hati darinya. Nah, semakin sempurna pengetahuannya tentang kebaikan ketika dia mengetahui kejelekan, semakin sempurna pengetahuannya tentang tauhid ketika dia mengetahui tentang syirik, semakin sempurna pengetahuannya tentang sunnah ketika dia mengetahui tentang bid'ah. Sehingga dua perkara ini Nabi pun melakukannya. Selain mengajarkan tauhid, mengajarkan kebaikan-kebaikan, Nabi juga memperingatkan umatnya dari segala bentuk kejelekan. Salah satunya ini, hadir ini, ijtanibu sabat mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Wa mahunna ya Rasulullah, apa tujuh perkara tersebut? Maka akan kita dapatkan jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.